Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Indana hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Man hafidh al-hadith falyaqra. Barakallahu fiik. Abdul Rahman. Aywa. Jabir. Jabir. Ayatul munafiki. Aywa, barakallahu fikum, masyaallah. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah antum hafalkan tadi hadis dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa aradah, yang menjelaskan kepada kita salah satu ciri yang ada pada kaum mukminin mencintai para sahabat Ansar. Termasuk dalam hal ini cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada para ulama yang memiliki jasa yang luar biasa tinggi, andil yang sangat besar dalam menyebarkan Islam dan menjaga kemurnian ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dari situ menuntut kita semua kaum muslimin, khususnya para talabatul ilmi syar'i, untuk lebih banyak mengenal nama-nama para ulama, lebih banyak tahu biografi dan sejarah para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in maupun atba'ut tabi'in, demikian pula imam-imam di kalangan kaum muslimin pada setiap generasi dari generasi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita baca hadisnya Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Zuhair ibn Harb, imam ma'ruf. قال حدثني معاذ ابن معاذ معاذ ابن معاذ العنبري البصري إمام حافظ متقن. Mu'adz ibn Mu'adz al-Ambari, imamun hafidhun mutkinun. Qala al-imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata tentang beliau, Mu'adz ibn Mu'adz ilaihi al-muntaha fi tathabbuti bil Basrah. Mu'adz ibn Mu'adz rahimahullah ilaihi al-muntaha fi tathabbuti bil Basrah. Sosok Mu'adz ibn Mu'adz adalah rujukan utama dari seluruh penghafal hadis di negara atau di wilayah Basrah, karena beliau yang paling kuat di masanya. Ha tahwilus sanad, pindah sanad. وحدثنا عبيد الله بن معاذ, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Mu'adz. Ubaidullah ibn Mu'adz itu putra dari Mu'adz ibn Mu'adz Al-Ambari Al-Basri, Abu Amr. Ubaidullah kunyahnya Abu Amr Al-Basri, thiqatun hafidun. Wallafzu lahu, lafad yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, lafadnya Ubaidullah ibn Mu'adz. Qala haddathana abi, telah menceritakan kepada kami ayahku Mu'adz ibn Mu'adz. Jadi Imam Muslim mendengarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dari dua guru, Zuhair ibn Harb dengan Ubaidullah ibn Mu'adz, yang keduanya mengambil dari guru yang sama, Mu'adz ibn Mu'adz Al-Ambari Al-Basri rahimahullah. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ma'ruf, masyhur, hakadha, ya kan? Siapa namanya Syu'bah? Syu'bah ibn Al-Hajjaj, kunyahnya Abu Haytham. Barakallahu fiik 'alal ghalab. Naam. Betul namanya Syu'bah ibn Al-Hajjaj, tapi kalau kunyahnya bukan Abu Haytham, tapi siapa kunyahnya Syu'bah? Abu Far lah, Abu Far Han, ya, ya, oh bukan, masya Allah punya pendirian beliau ya. Tapi siapa kunyahnya Syu'bah? Abu Bustam, aywa, barakallahu fi. Ya harus ingat, diupayakan nama-nama rawi yang sering antum dengarkan, rawi yang terkenal, ini fidina azani Allah wa iyakum, antum tahu sejarah singkatnya ya. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam, ba sin ta alif kemudian mim, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Saking diakuinya keilmuan beliau dalam ilmu hadis, hafalannya banyak, beliau sanggup untuk rihlah ke beberapa tempat hanya untuk menguji hadis seorang rawi. Ya, jadi Syu'bah itu termasuk orang yang selektif, tidak asal mengambil ilmu, dicek terlebih dahulu siapa rawi yang hendak diambil hadisnya, kalau sesuai dengan kriterianya maka diambil hadisnya, kalau tidak tolak. Hanya saja Syu'bah rahimahullah digolongkan oleh para ulama minal mutasyaddidin, termasuk yang terlalu ekstrim. Ya, termasuk yang terlalu ekstrim. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan hafalan terkadang juga dianggap oleh Syu'bah sebagai sesuatu yang bisa dijadikan alasan tidak menerima hadis seorang rawi. Ya, kalau Syu'bah melihat ada seorang rawi menaiki kuda birzaun, ya, kuda birzaun itu kudanya para bangsawan. Orang kalau naik kuda ini terlihat jalan di atas kudanya itu petentang-petenteng gitu ya. Tahu kan? Jalannya kuda itu kan macam-macam. Ya kan? Mungkin antum perlu banyak nanti kalau pulang refreshing gitu ya, liburan. Salah satu yang bisa antum lakukan mengisi waktu antum tafakur ya terhadap ayat kauniyah gitu ya. Mentadabburi ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kuda. Kuda itu subhanallah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki banyak karakter. Ada kuda tugasnya angkut barang. Ada kuda yang dipersiapkan untuk pacuan. Ada kuda yang dipersiapkan untuk perang. Ada kuda hanya sekedar seremonial. Simbol. Gitu ya. Simbol yang biasa dipakai pada momen-momen tertentu. Bangsawan-bangsawan kalau sedang keluar, ya ingin menampakkan, ingin pamer, atau datang di sebuah acara undangan antar bangsawan, ya toh, sebuah simbol, sebuah seremonial dipakai kuda birzaun yang melambangkan ini orang big boss gitu ya. Jalannya bukan kayak orang yang sedang bawa delman. Ya, kalau orang sedang bawa delman kan ya wajar ya, kayak antum naik bentor gitu ya. Kurang lebih sama. Ya toh, kalau kuda bajuan lain posisi antum. Ya kan? Pernah coba? Loh, kalah satu langkah dengan anak ya. Baik. Nah, untuk ini kalau diibaratkan dengan mobil itu semacam kayak supercar. Itu ya. Enggak dipakai untuk hari-hari. Bangkrut. Itu ya. Supercar dipakai hanya pada momen-momen tertentu. Ada undangan walimah. Pakai supercar-nya. Melambangkan apa? Tadi itu seremonial ya, supaya tanda, oh ini orang sukses. Masih ingat cerita pedagang cilok internasional yang sudah naik taraf ya, nibidina azani Allah wa iyyakum. Semakin hari semakin naik tarafnya ya. Naiknya sekarang supercar. Ya toh? Supercar. Itu enggak dipakai tiap hari, yang dipakai hari-hari ya Toyota Avanza kan gitu ya. Yang irit kan gitu, masih dapat Pertalite kan gitu ya. Aywa, masih aman kan gitu toh. Tayyib. Supercar enggak boleh parkir atau antri di bagian Pertalite. Malu-maluin kan gitu ya. Dia harus berada di Pertamax Turbo. Gitu ya. Pertamax Turbo atau kalau pakai Shell Super Power kan gitu ya jenisnya. Aywa, pakai yang bensinnya itu 1 banding 5, 1 banding 3. Gitu ya, 1 liter cuma sampai 5 meter. Bukan 5 kilo loh ini, 5 meter. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, semacam itu, kalau dilihat oleh Syu'bah rahimahullah, padahal ini enggak ada kaitannya dengan hafalan. Nah, kata walala. Ya toh? Mungkin dia hafalannya kuat, orang yang cerdas, orang yang mutqin. Ya, thiqatun, hafidun. Tapi kalau dilihat sekali oleh Syu'bah, naik kuda birzaun, kalau zaman sekarang naik supercar, bukan lagi Innova, kan gitu ya. Supercar, khalas. Jangan ambil ilmu darinya, kan gitu ya. Nah, itu Syu'bah rahimahullahu taala. Hakadza ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Boleh jadi kita kesulitan menghafalkan nama-nama rawi. Ketika nama Syu'bah masuk ke otak kita, ternyata dilihat isinya superhero, superhero. Ya, cabut Syu'bah dan kawan-kawan. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Paham maksudnya ya? Tayyib. An Adi ibn Thabit, dari Adi ibn Thabit. Adi ibn Thabit ibn Dinar. Thiqatun tabi'i. Termasuk tabi'in. Qala, beliau berkata, sami'tul barra bitashdid aw bitakhfif. Bisa dibaca tasydid atau takhfif. Sami'tu al-barra, itu tasydid. Kalau takhfif, sami'tu al-barra. Yuhadithu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar sahabat al-Barra ibnu 'Azib radhiyallahu taala anhu wa arbah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal fil ansar. Nabi bersabda tentang sahabat Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai sahabat Ansar kecuali mukmin. Wa la yubghiduhum illa munafiqun. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Ini tambahan yang tidak ada pada hadisnya Anas radhiyallahu taala. Kalau lafaz yang sebelumnya sama seperti hadisnya Anas ibnu Malik. Tanda seorang mukmin cinta kepada sahabat Ansar. Tanda seorang munafik benci terhadap sahabat Ansar. Nah, ditambahkan dalam hadisnya Barra, man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai sahabat Ansar, Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membenci sahabat Ansar, Allah akan membenci orang tersebut. Qala Syu'bah, Syu'bah berkata, qultu li'adi, aku berkata kepada Adi, Adi ibn Thabit, sami'tahu minal bara, benarkah engkau mendengar hadis ini langsung dari al-Bara ibn Azib? Qala, Adi menjawab, iya ya haddatha. Hadis ini disampaikan secara langsung dan khusus kepadaku, kata Adi ibnu Thabit rahimahullahu taala. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita anna hubbal ansar min asbab mahabbatillah. Mencintai sahabat Ansar termasuk sebab dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin. Dan amalan tersebut tidak membutuhkan modal harta. Kalau jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan artian berperang melawan orang-orang kafir, di medan tempur, banyak yang perlu dikorbankan dan tidak semua orang mampu melakukannya. Hakeka walala. Sedekah yang dengan makna yang identik mengeluarkan harta, tidak semua orang mampu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya satu amalan yang bisa dilakukan oleh mereka tanpa terkecuali, baik yang kaya atau yang sederhana, baik yang laki-laki maupun perempuan. Mereka bisa mendapatkan dan meraih cinta Allah, salah satunya dengan mencintai sahabat Ansar. Bagaimana upaya mencintai sahabat Ansar? Langkah paling awal adalah membaca sirah mereka. Ya, membaca sirah mereka. Karena mereka masa hidupnya dengan kita terpaut sangat jauh. Kita tidak hidup sezaman dengan para sahabat. Lebih dari 1400 tahun yang silam jaraknya dengan kita. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Orang-orang yang menjadi muridnya para sahabat dari kalangan tabi'in sekalipun sudah tidak tersisa di muka bumi. Seluruhnya telah berpulang ke rahmatullah. Kan gitu. Tidak ada yang bisa kita temui. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Langkah paling awal untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada para sahabat adalah membaca biografi para sahabat. Baca sejarah mereka. Ya kan? Baca sejarah mereka. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Tentunya dari sumber yang terpercaya. Kalau kita baca sejarah para sahabat, sejarah sahabat Ansar, bagaimana kedermawanan mereka, sikap mereka yang begitu melindungi baginda Nabi alaihi salatu wassalam, jujurnya mereka dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, secara umum kita akan menyukai generasi tersebut. Satu persatu nama-nama sahabat Ansar antum ketahui. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arba. Baca satu persatu nama dari sahabat Ansar yang semuanya kalau antum baca akan mengundang kekaguman. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dari kagum tadi muncullah benih-benih cinta. Setelah benih-benih cinta tadi bersemai di hati antum, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, antum baca sekali dua kali, kemudian diingatkan kembali oleh para asatidah dalam halaqah-halaqah mereka, oleh teman-teman antum dalam majelis-majelis mereka, benih tadi akan berubah menjadi tanaman kecil, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, semakin lama, semakin tumbuh. Tumbuhnya dengan apa? Dengan semakin bertambah pengetahuan antum. Tadinya cuma kenal nama. Kemudian nambah kenal kunyah. Kenal tanggal lahir, tanggal kematian. Sepak terjangnya, perjuangannya, manakibnya. Ya. Kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh masing-masing para sahabat itu akan semakin tumbuh, berubah menjadi cinta yang murni, tulus, sejati. Itu yang kokoh. Yang ketika ada orang yang dengan lancang menyebut para sahabat dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ghirah keimanannya muncul khanibidina zaniyallahu wa iyyakum, merasa tersinggung, marah kalau ada pihak-pihak yang dengan kemasan komedi melecehkan dan merendahkan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, karena sudah terpatri rasa cinta mereka khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa difahami? Aywa. Tapi kalau cintanya masih dalam bentuk benih tadi yang belum tumbuh, sanifidina azani Allah wa iyakum, gimana mau tumbuh? Namanya aja kadang ingat, kadang lupa. Kan itu ya? Namanya aja kadang ingat, kadang lupa. Siapa namanya Abu Umamah? Sudai ibnu Ajlan. Abu Musa? Abdullah ibnu Qais. Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhar, masya Allah, barakallahu fi. Naam, pinter. Ya, kalau namanya lupa, lihat Abu Bakar siapa? Hah? Abdullah ibn Utsman, barakallahu fi. Pinter. Naam. Ya, kalau namanya kadang lupa, kadang ingat, ya masih dalam bentuk benih tadi, sehingga ketika ada yang melecehkan, membuat gurauan, santai-santai saja. Ya, bisa dipahami? Beda dengan keadaan yang sudah berbentuk tanaman yang kuat. Sanifidina zaniyallahu wa iyakum, enggak mudah dirobohkan. Cintanya betul-betul terbentuk untuk para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, akan nampak pada sosok kaum mukminin, mereka akan membela para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini pula ada tambahan faedah yang lain keluar dari pembahasan kita. Fihi isbat sifatil mahabbah wal buhdi lillahi taala. Dalam hadis ini terdapat dua sifat Allah subhanahu wa taala. Yang pertama al-mahabbah, Allah cinta. Wa hiya mahabbah hakikiyah taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang hakiki, bukan majaz, dan tidak sama dengan cinta yang ada pada makhluk. Disesuaikan dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencintai, murni bentuk fadl wa ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lain cinta pada makhluk. Kalau makhluk mencintai, ada unsur ta'alluqul qalbi. Tanyakan kepada sahibul qatar yang faham betul kata mahabbah. Jadi ya sahibul qatar ya. Kalau pada makhluk. Pada makhluk ketika dia memiliki rasa cinta, dia akan terbelenggu. Ya. Terbelenggu dalam ikatan ta'alluqul qalbi. Hatinya akan tergantung dengan siapa? Al-mahbub. Orang yang dia cintai. Kalau cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbah syar'iyah, menjadi mahabbah yang syar'i, yang terpuji. Sehingga hatinya selalu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata walala. Tapi kalau mahabbahnya tadi diarahkan kepada mahabbah maksiyah, ya, ini yang berbahaya. Karena kalau makhluk sudah cinta, itu ada unsur ta'alluqul qalbi. Jangan dilanjutkan. Contohnya, mengingat banyak anak-anak di bawah umur. Ya, jangan sampai besok balik semua. Nah, guyang-guyu MTG-nya itu. Hakadha ihanifidina azaniyallahu wa iyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Aywa, dalam kaidah bahasa Arab itu ada sebuah kaidah yang muttaridah, al-idafah taqtadi at-takhsis. Ya, itu kaidah bahasa Arab dan menjadi kaidah yang paten, dijadikan salah satu rujukan kaidah utama oleh ahli sunnati wal jamaah dalam memahami asma was sifat, supaya tidak tergelincir pada pemahaman yang berbahaya, pemahaman asy'ariyah yang suka mentahrif. Permainannya halus, kan ibidina azani Allah wa iyyakum, suka merubah-rubah makna sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya makna yang hak berubah menjadi makna yang batil. Ya, yang membuat mereka tergelincir karena mereka tidak memahami kaidah al-idhafah taqtadi at-takhsis. Idhafah itu mengharuskan makna takhsis. Kalau sebuah sifat disandarkan kepada mausuf, fahuwa mukhtassun bih. Ya, yang paham dipahami, yang kurang paham dinikmati. Ya, karena ini streamingnya kan luas, jangkauannya luas ya. Ayo, bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang belum paham dinikmati kan gitu ya. Ayo. Sekarang kita ambil contoh yang mudah. Satu sifat dengan nama yang sama, kalau disandarkan kepada mausuf yang berbeda, akan memiliki bentuk yang berbeda pula. Sepakat? Contoh, telinga. Sifat toh? Sifat? Aywa. Ketika diidhafahkan kepada mausuf antar makhluk, misalkan telinga gajah. Perhatikan telinga ini, kata telinga disandarkan kepada siapa? Makhluk Allah yang bernama gajah. G-A-G-A-J-A. Kemudian diakhiri ha, gajah, gitu ya. Ada saktahnya di belakangnya, gajah. Nah, harus fasih ngomongnya ya. Sekarang kita ambil sifat yang sama, ya, sifat yang sama. Telinga, sandarkan kepada makhluk yang lain. Telinga Jono. Nah, ana yakin tidak ada Jono di tengah-tengah antum ya. Tayyib. Telinga Jono. Sama-sama makhluk bukan? Jono makhluk atau bukan? Makhluk. Min khalqillah. Dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya sifat. Apa sifatnya? Telinga. Punya telinga. Ya apa enggak? Kalau tidak punya telinga berarti bukan Jono. Kan gitu ya? Ya toh? Salah satu sifat yang dimiliki Jono punya telinga. Gajah juga sama. Dia punya sifat. Kebetulan namanya mirip, juga punya telinga. Kalau ada gajah tidak punya telinga, tidak disebut dengan gajah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang, apakah bentuk telinga gajah dengan telinga Jono sama? Lu antum kok bingung? Butuh istimbat ya? Eh? Butuh cari-cari dalil untuk menjawab ini sama atau beda ya? Gitu. Hah? Sama atau beda? Sama? Beda. Ya, secara bentuk, secara fungsi juga beda. Ya kan? Kalau telinganya gajah bisa dipakai ngusir lalat. Kan gede, kibas-kibaskan, lalat nempel, jeblek, teler. Kalau telinganya Jono tidak bisa dipakai ngusir lalat, mengingat bentuk telinga Jono yang mungil. Sampai sini dipahami? Tayyib. Dan ketika dikatakan telinga Jono dengan telinga gajah, tidak ada satupun manusia yang sehat akalnya yang menganggap sama bentuk telinga Jono dengan telinga gajah. Dan tidak ada yang bertentangan. Jangan dikatakan telinga untuk Jono, nanti sama kayak gajah. Tidak ada. Kecuali yang ini. Paham ya? Nah, kalau sampai dipaksakan harus sama, hanya gara-gara namanya sama-sama telinga, Ya, kemudian jangan tetapkan telinga untuk makhluk. Kenapa? Nanti sama bentuknya. Itu wong ini kan gitu ya. Kalau sampai dipaksakan telinga jongol sama dengan telinga gajah, itu namanya penghinaan. Tidak ada yang menganggap sebagai pujian. Tidak ada orang dikatakan, ya akhi, masya Allah, wajahmu bagaikan purnama, bulat. Ya. Kemudian telingamu, subhanallah, nyaris sempurna seperti telinga gajah. Wah, ini penghinaan ini. Ngajak perang ini. Kan gitu ya. Orang kalau dengar kayak gini, langsung disingsingkan ini bajunya. Ayo, sparring kita di lapangan. Ya toh? Walillahil madzalul a'la. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya mahabbah, kembali kepada kaidah tadi, idhafah taqtadi takhsis. Ketika mahabbah tadi ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut menyesuaikan dengan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Kalau cinta pada makhluk, menyesuaikan dengan makhluknya. Makhluk penuh keterbatasan, penuh kekurangan, penuh kealpaan. Kan gitu ya? Maka cinta pada makhluk, banyak kekurangannya. Bisa dipahami? Naam. Hakadha ikhani fitina azani allahu wa iyyakum. Sampai sini paham ya? Paham analoginya? Tayyib barakallahu fikum. Jadi idhafah taqtadi takhsis. Mungkin mirip, tapi kalau mausufnya berbeda, sudah beda alamnya. Kan gitu ya? Jadi pahami? Halo, kaum muslimin? Halo? Ya? Tayyib. Jadi pahami? Nah. Itu kalau dilebarkan, panjang. Ya, panjang. Ada telinga jono, ada telinga gajah, ada telinga panci. Tahu telinga panci? Oh, antum langsung paham kan? Oh, langsung gini, jangan bentuk isyarat gini. Yang biasa antum jewer itu telinganya. Ya, itu namanya telinga panci. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Beda toh? Namanya idhafah taqtadi takhsis. Kan gitu ya? Ketika disandarkan kepada mausuf, sifat tadi langsung menyesuaikan. Telinga panci, ya enggak sama dengan telinga jono. Laki-laki jono yang kena, kan gitu ya. Walaupun sama-sama mungil, fungsinya beda. Kalau telinga panci, tahan panas. Telinga jono, enggak. Jadi pahami? Tayyib. Sifat yang kedua yang ada pada hadis ini adalah sifatul buhdi. Sifat marah. Sama dengan mahabbah. Ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya sifatun hakikiyah. Sifat marah adalah sifat yang hakiki. Betul-betul dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan majas. Taliku bijalalihi wa'abamatih. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. La tushbihu sifatal makhlukin. Tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Padalilu ala hadha, dalil yang menyatakan bahwasanya semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamithlihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di awal ayat Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat Allah mengatakan dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manusia mendengar. Manusia juga melihat. Berarti sifat yang kita pahami yang ada pada makhluk tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat pada makhluk penuh dengan kekurangan. Kalau sifat pada Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Enggak ada sedikit pun kekurangan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Melihat misalnya pada manusia sifat ini banyak kekurangan, ya benda. Kita lahir, bayi yang terlahir ke dunia tidak langsung bisa melihat dengan sempurna. Ya toh? Bayi yang lahir itu enggak bisa melihat dengan sempurna, dia belum tahu bapaknya, belum tahu ibunya, belum bisa bedakan ini wajah suster atau wajah umi. Enggak tahu dia. Ya kan? Kalau masih semacam ini ditinggal-tinggal enggak bakal nangis karena belum tahu yang ada di sekelilingnya. Dia butuh waktu, butuh masa untuk apa namanya menjadikan penglihatannya tadi berfungsi. Akhirnya lala, ya kan? Sampai akhirnya dia bisa melihat. Nanti sempurna warnanya dan semisalnya, ya. Sampai pada titik ketika dia punya penglihatan, khanifidina azani Allah wa iyakum, ada pada satu kondisi penglihatannya lemah, butuh kacamata, kan gitu ya, ya toh butuh kacamata. Cuman yang saya herankan, walaupun pakai kacamata atau enggak, itu masih bisa melihat uang 100.000, ya, walaupun dari jarak jauh. Itu yang antik, kan ibadina zaniyallahu wa iyyakum, bisa diuji itu, ya, itu dahsyatnya fitnah dunia, kan gitu ya. Aywa, itu pada makhluk, kan gitu ya. Tadinya enggak punya, ya, lahir enggak langsung bisa melihat. Kemudian bisa melihat, sempurna penglihatannya. Makin lama makin melemah. Makin lama makin melemah. Semakin bertambah usianya, kemampuan jarak penglihatan antum itu makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, kan gitu ya. Sampai mungkin kena katarak atau penyakit-penyakit mata yang lain atau mungkin ada yang diuji dengan buta dan semisalnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, malah ada yang bisa melihat separuh tok. Ada separuh bagian atas, separuh bagian bawah. Jadi kalau cuma lihat bagian atas, bagian bawah enggak kelihatan. Ya, cuma lihat wajahnya tok sahibul qatar tapi enggak tahu apa yang dibawa oleh sahibul qatar. Ada yang seperti itu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang melihat bias. Ya, lihat satu orang tapi di matanya jadi empat. Wah, ini bingung mana yang benar ini. Kan gitu ya. Perasaan sahibul qatar satu kok ini jadi empat. Kan gitu ya. Semacam itu pada makhluk. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Na'am. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fadhol, adzan terlebih dahulu. Tayyib. Selanjutnya. Qala al-imam Muslim rahimahullah. حدثنا قتيبة ابن سعيد telah menceritakan kepada kami Qutaybah ibn Sa'id imamun hafidhun muhaddithun qala hadathana Ya'qub telah menceritakan kepada kami Ya'qub yakni ibn Abdurrahman al-Qari Ya'qub ibn Abdurrahman Al-Qari. Indak ya sahib Al-Qatar. Al-Qari itu artinya apa? Coba lihat itu tulisannya di mata nantum. Al-Qari. Apa artinya? Duh, jangan gitu. Faedah buat yang lain. Fadal, bil jawab. Al-Qari, apa artinya? Kira-kira. Ya'qub ibn Abdurrahman Al-Qari. Masuk. Tenahane. Tayyib. Ya'qub ibn Abdurrahman Al-Qari thiqatun. Al-Qari nisbah ilal sahib al-qadar, ajib. Tak kasih clue lo. Qari itu nisbah ila tayyib nisbatun ila qabilah, nisbah kepada sebuah qabilah. Yuqalu laha al-qarah. Al-qarah. Qaf, alif, kemudian ra, tak marbutoh. Tak marbutohnya dibuang, tempelkan ya, nisbah. Simple kan? Simple bukan? Aywa. Al-qari jadinya. Taib. Kifayahnya dipertajam lagi ya. Nah, soalnya kalau kifayahnya enggak dipertajam, jadi tumpul jadinya ikipayah. An Suhail, dari Suhail. Huwa Suhail ibnu Abi Saleh. Dari Suhail ibnu Abi Saleh. Thiqatun. Suhail ibn Abi Saleh, kata al-imam Az-Zahabi rahimahullah, kana min kibaril huffaz. Dahulu beliau termasuk jajaran para penghafal hadis terkemuka. Ya, orang kalau cari hadis ditanya siapa yang paling banyak hafalannya, mesti merujuk kepada Suhail ibn Abi Saleh rahimahullahu ta'ala. Lakinnahu marida marbatan. Namun beliau jatuh sakit. Ya, marida marbatan. Az-Zahabi enggak menyebutkan penyebab sakitnya apa dan tidak menyebutkan jenis sakitnya apa. Marida marbatan ghayyara min hifzihi. Akibat sakitnya tersebut, beliau sedikit berubah hafalannya. Ya, sekelas Suhail ibn Abi Saleh rahimahullahu ta'ala, putra dari seorang ulama besar, Abu Saleh, ya kan? As-Samman. Kenal toh? Abu Saleh As-Samman kenal, Mas Ali? Kenal? Siapa namanya Abu Saleh As-Samman? Loh ya, wajah ngono. Ya akhi, ini sering kisah bagaimana beliau menjadi saudagar handal dan semisalnya kirim sampai ke Kufah dan semisalnya. Masa lali sini. Abu Saleh As-Samman. Siapa namanya? Loh. Abu Saleh As-Samman. Siapa namanya? Abu Saleh As-Samman. Belum dapat. Mana laki-laki sadap? Biasa di sebelah sini. Tidak ada. Allah yashfi dahur insyaallah ta'ala. Terlalu berat beban peci beliau kayaknya. Dahur insyaallah ta'ala. Sampaikan salamana ke beliau ya. Tahyi. Abu Saleh ya, Abu Saleh As-Samman. Namanya Zakwan. Ya lah, Zakwan ibn Abdullah. Taib. Nah, Suhail ibn Abi Saleh dulunya, masya Allah, min kibaril huffaz. Thumma marida marbatan. Kemudian jatuh sakit. Ghayyara min hifzihi. Nah, ketika baca faqrah ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, kalau kita cermat ya, apa kira-kira penyakit yang sampai menyebabkan hafalan seorang imam besar berubah. Walaupun tidak menjadikan jatuh derajatnya yang tadinya thiqah menjadi soduk atau ba'if bahkan. Tidak, masih tetap dalam tabaqah thiqat, kan gitu ya. Namun sempat membuat hafalan beliau berubah beberapa saat. Karena sebuah penyakit. Sakit apakah itu? Nah, ini yang menyebabkan kita saat baca terjemah beliau, ya, penasaran, sakit apa? Masa sakit kulit? Ya, pusing, masuk angin. Nah, ini kan semua penyakit yang biasa kita lalui dalam thalabul ilm ya. Mulai dari panas, demam, panas tinggi, panas lumayan tinggi, kan gitu ya. DB, ya loh, panu, kudis, kurap, kutu air, jamur, semacam-macam kan gitu ya. Aywa, semua sudah kita lalui. Masa ini? Kalau ini sampai menyebabkan berubah hafalan, wah bahaya. Kan gitu ya. Ternyata setelah telisik sana sini, ketemu jawabannya. Dan ini termasuk penyakit berbahaya. Penasaran kan? Aywa, harus penasaran. Penasaran tak? Aywa, kalau penasaran catat baik-baik. Nanti kalau ketemu rawi ini, tak tanya, harus bisa jawab. Ya? Tayyib. Dijelaskan, Ikhwan Fiddin Azani Allah wa Iyakum. Qala Ali Ibnul Madini. Rahimahullah. Berkata Ali Ibnul Madini. Yang menjadikan, menjelaskan. Sakit apa? Ya. Yang mungkin saja sakit ini bisa menimpa siapapun di antara kita. Termasuk yang sedang berbicara. Yang sok-sokan paling hebat di kalangan antum saat ini. Padahal sama sekali tidak. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Boleh jadi menimpa. Dan kita memohon keteguhan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ali ibn al-Madini. Mata akhun li Suhail. Ya. Suatu ketika meninggal dunia salah satu saudara dari Suhail, ditinggal mati oleh saudaranya, mungkin saudara dekat kan gitu ya. Kedekatan saudara berbeda dengan kedekatan teman atau sahabat kan gitu ya. Kalau ini betul-betul kuat karena diikat dengan ikatan darah kan gitu ya. Darah itu lebih kental kan gitu ya. Darah itu merah jenderal kan gitu ya. Nah, jangan salah kan gitu ya. Tayyib. Fawajada alaihi. Ya. Setelah kematian dari saudaranya tersebut, Suhail rahimahullah terlalu larut dalam kesedihan. Nah, ini ternyata sakitnya. Fawajada alaih. Sejak itu beliau jatuh sakit. Ya, saking sedihnya. Orang kalau terlalu sedih sampai jatuh sakit. Ya, saking sedihnya itu sampai jatuh sakit. Bahkan menyebabkan kematian. Ya, itu bisa betul-betul merubah keadaan seseorang. Yang tadinya ceria, mendadak, gelisah, penuh kesedihan. Yang tadinya seger badannya. Ya toh, 130 kilo, 180 kilo, mendadak hilang berat badannya secara drastis tanpa diet. Ya, tanpa diet. Dia enggak menjalani terapi apapun, ikhanibidina azani Allah wa iyakum. La bekam, wala akupuntur, wala pijat, wala yoga, wala salto, ya, parkur, parkir, enggak ada. Tapi dia larut dalam kesedihannya yang menjadikan dia tidak mampu beraktivitas. Ya, habis berat badannya. Ya toh? Habis. Dan itu lebih mengerikan daripada sakit mah, daripada sakit gula, daripada serangan jantung bahkan. Keadaan orang yang sakit karena hatinya itu lebih berbahaya dan mengenaskan. Baca Zadul Ma'ad. Ya, ya toh hati itu perlu ditata, kan gitu ya. Bisa dipahami? Ayo. Fanasiya katsiran minal hadis. Oleh sebab itu beliau sempat lupa banyak hafalan hadisnya. Nah, kenapa kok ini saya tekankan? Padahal kan secara waktu harusnya sudah berhenti kan gitu ya. Nah, ini kesempatan mumpung ketemu, karena wallahu a'lam apakah kita masih ketemu di Kamis berikutnya kan gitu ya. Nah, boleh jadi ketemu tapi saya lupa dengan Pak Ida ini kan bisa jadi kan gitu ya. Nah, sebentar lagi kan mau liburan. Biasanya itu kan aneh-aneh kalau sudah liburan kan gitu ya. Nah, ada yang hatinya tiba-tiba dihantam ya, ombak yang tak terduga. Yang selama ini dinanti sudah diambil orang. Ya salah. Ini yang saya khawatirkan. Ya, ini yang saya khawatirkan. Ya toh? Orang setegar ketua UKS antum. Ya. Itu bisa jatuh kalidina azani Allah wa iyakum kalau hatinya yang diserang. Kan gitu ya? Aywa, kalau sampai terlalu larut, wah khatir kan fitnah azani Allah wa iyyakum. Yang sekali bersuhail ibnu Abi Soleh bisa sampai lupa banyak hadis. Kalau kita, lah ini sampai hilang ingatan. Nauzubillahi min dzalik. Kan gitu ya? Hakala kan fitnah azani Allah wa iyyakum. Itu serba-serbi. Ya, biar tidak monoton rijal hadis kok kita gitu ae sikotun hafiz sikotun hafiz sikotun hafiz sikotun sikoh sikotun sikoh sikotun sikoh sodukun makmun opo ini akhirnya males enggak ditulis. Kan gitu ya. Ya, kasih dengan suasana yang baru. Kalau sudah dikasih yang baru tetap enggak ditulis. Memang antum butuh yang lain nih kan hidina zaniyallahu wa iyyakum. An abihi dari ayahnya Abu Saleh As-Samman tabi'iyun qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata thiqatun thiqah. Ya, diulang penyebutan thiqahnya, thiqatun thiqah. Ma'ruf. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak akan benci kepada sahabat Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini menunjukkan min alamatil iman billahi wal yaumil akhir, di antara tanda iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir yang benar, hubbul ansar, cinta kepada sahabat Ansar. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah tapi benci dengan sahabat Ansar, ada yang perlu dikoreksi. Kalau kita merasa telah beriman dengan adanya hari akhir tapi dalam hati kita terdapat kebencian, kedengkian, tidak suka ketika membaca biografi para sahabat Ansar, maka perlu dikoreksi keimanan kita. Sanifidina azaniyallahu wa iyyaku. Jadi fahami? Nah, satu hadis lagi. Karena lafadznya sama, cuman beda sanad saja dari sahabat yang berbeda. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Utsman ibni Muhammad ibni Abi Syaibah. Utsman ibni Muhammad ibni Abi Syaibah, imamun hafidhun mufassirun, imamun hafidhun mufassir, akhu Abi Bakar, saudara dari Abu Bakar. Yang sering kita dengar Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, kata ya kan. Nah, ini saudaranya Utsman. Ya, kalau Abu Bakar namanya siapa? Colek beliau, colek beliau. Nah, kalau Abu Bakar ibn Abi Syaibah namanya siapa? Ini soalnya di awal-awal majelis kita ini kan, kita baca hadisnya Anas ibn Malik. Yang sudah kita sampaikan faedah sebelumnya, ada perintah untuk mencintai orang-orang soleh, kan gitu ya. Dan di awal sudah kita kasih penjelasan pula, langkah awal mencintai orang-orang soleh itu dengan apa? Mengetahui sejarah mereka, baca biografi mereka, kan gitu. Nah, jadi harus banyak tahu tentang rawi. Balik ke antum, ya, sudah kasih waktu untuk lihat dokumen, tak tahu sudah ketemu atau belum. Abu Bakar ibn Abi Syaibah namanya? Wah, numpuk Ustaz dokumennya Ustaz. Semua masih manual ini Ustaz. Belum komputerisasi ini Ustaz. Loh. Antum. Tadi jago ini, Masya Allah ini. Seneng kan? Siapa Abu Bakar bin Abi Syaibah? Loh. Aywa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Ya, Abu Bakar ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Namanya Abdullah. Kalau ini Utsman. Kunyahnya siapa? Ini antum bisa jawab tak kasih minyak wangi. Misik toharoh. Kuwai sawa. Tidak mengandung iklan loh. Kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Hah? Aduh. Alladzi bi famil isyarah. Kaca diri batal ini ya. Tapi kunyahnya Abul Hasan. Antum tidak paham dengan kedipan anak tadi. Wah. Harus paham dengan korinah kan gitu ya. Tayyib. Imam Hafidun Mufassir. Qala haddathana Jarir. Telah menceritakan kepada kami Jarir. Huwa Jarir ibnu Abdul Hamid. Jarir ibnu Abdul Hamid. Imamun hafidhun thiqatun. Abu Abdullah al-Kufi al-Qadi. Ha. Tahwilu sanad. Pindah sanad. Wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua saudara. Kan gitu ya. Ngambil dari Utsman, Abul Hasan. Juga ngambil dari Abu Bakar. Siapa namanya Abu Bakar tadi? Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Naam, barakallahu fiik. Ini namanya latifah. Ya, latifatus sanad. Catat ini. Yang belajar mustalah, yang model seperti ini sendirikan dalam buku tersendiri. Salah satu lataif sahih Muslim. Ya, Imam Muslim mengambil satu hadis dari dua guru yang kebetulan bersaudara. Ya kan? Unik yang semacam itu. Qala haddatsana Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, huwa Hammad ibnu Usamah. Hammad ibnu Usamah ibn Zaid al-Kufi, hafizun sabtun imam. Kilahuma, keduanya, yaitu Abu Usamah dengan Jarir. Abu Usamah dengan Jarir, Hammad ibn Salamah dengan Jarir ibn Abdul Hamid. Keduanya meriwayatkan Anil A'mash, dari Al-Imam Al-A'mash. An Abi Saleh, dari Abu Saleh. Siapa tadi namanya Abu Saleh? Colek lagi beliau. Siapa namanya? Zakwan. An Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Beliau lagi. Siapa Abu Sa'id? Sudah lewat dalam Riyadhus Shalihin berulang kali bahkan. Siapa nama Abu Sa'id? Abu Sa'id Jono. Oh, Jono. Sudah lewat tadi. Jono sudah lewat. Ahiwa. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu taala anhu wa ardhah min sigharis sahabah, termasuk kategori sigharus sahabah. Apa makna sigharus sahabah? Colek lagi beliau, colek lagi. Nah, apa makna sigharus sahabah? Aywa, na'am. Sigharu sahabah, sahabat sigar itu dari sisi periwayatan, ya, bukan dari sisi umur. Ya. Ini klasifikasinya bukan dari sisi umur atau nasab, tapi dari sisi riwayatnya. Sigharu sahabah itu berarti beliau termasuk sahabat yang lebih banyak meriwayatkan dari sahabat lain daripada langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri minal mukthirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak akan ada yang membenci sahabat Ansar, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Naam, sama persis dengan lafaz hadis sebelumnya. Adapun hadis yang terakhir dari sahabat Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala.